Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-10. Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Tauhid, babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, Syekh rahimahullahu ta'ala tidak langsung menegaskan bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah adalah syirik. Kenapa? Karena penyembelihan untuk selain Allah itu ada 3 macam. Beliau tidak langsung menegaskan penyembelihan untuk selain Allah adalah syirik, karena penyembelihan untuk selain Allah ada 3 macam. Yang pertama, penyembelihan yang hukumnya mubah. Jadi diniatkan untuk selain Allah tapi hukumnya mubah. Contohnya untuk apa? Untuk sekedar dimakan sendiri atau dijual. Maka ini hukumnya mubah. Pada asalnya adalah mubah. Dan dalam syariat yang mulia ini, yang mubah dapat menjadi ibadah. Kalau kita niatkan ibadah dan kita lakukan sesuai ketentuan syariat. Kita niatkan ibadah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat, amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi yang mubah, kalau kita niatkan ibadah, menjadi ibadah. Kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk hal-hal yang baik, seperti kita niatkan menyembelih untuk dijual, kemudian dengan itu kita tidak meminta-minta, maka itu sesuai dengan syariat. Syariat menyuruh kita bekerja, tidak boleh meminta-minta. Maka ketika kita niatkan seperti itu untuk mengikuti ajaran syariat untuk bekerja, maka menjadi ibadah. Tapi kalau kita enggak niat ibadah, maka kita enggak berpahala tapi juga tidak berdosa karena hukumnya adalah mubah. Ya. Kemudian pelaksanaannya harus sesuai syariat, yaitu disembelih harus tetap dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Harus tetap dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, yaitu bismillah, ini syarat wajibnya. Kalau kita tambah dengan Allahu Akbar, maka itu hukumnya sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, penyembelihan untuk selain Allah yang dianjurkan di dalam syariat. Penyembelihan untuk selain Allah yang dianjurkan di dalam syariat. Contohnya apa? Menyembelih untuk memuliakan tamu dan menyembelih untuk walimah. Menyembelih untuk memuliakan tamu, ini kebiasaan yang baik. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan ini masih sampai hari ini di kampung-kampung seperti itu. Kalau ada tamu datang, mereka sembelih ayam atau sembelih kambing untuk dimakan bersama tamunya, untuk menjamu tamunya. Mungkin kalau di kota-kota sudah bergeser adatnya, tinggal dibawa ke restoran. Ya. Jadi ini adab atau adat yang baik, menyambut tamu dengan menyembelih seekor kambing untuk dimakan bersama tamu kita. Begitu pula untuk walimatul urs, resepsi pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah, buatlah resepsi pernikahan walau hanya dengan seekor kambing. Ini hukumnya sunnah. Makanya kalau nikah diam-diam enggak akan bisa mengamalkan sunnah ini. Kalau diamalkan ketahuan. Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah, buatlah resepsi pernikahan walau hanya dengan seekor kambing. Iya. Kemudian yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah yang syirik. Inilah pembahasan kita. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla yang syirik, yaitu penyembelihan lighairillahi Azza wa Jalla taqarruban wa ta'dhiman, untuk pendekatan diri dan pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini hukumnya adalah syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas dalil-dalilnya. Jadi inilah pembahasan kita, penyembelihan yang syirik kepada makhluk yang diniatkan untuk pendekatan diri kepadanya dan untuk pengagungan kepadanya. Dan sangat disayangkan sekali, perbuatan dosa ini malah sudah menjadi tradisi dan diwariskan turun-temurun di sebagian daerah, di sebagian negeri. Dan bahkan jemaah sekalian, sebagian negara tradisi ini malah dijadikan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Ada setiap tahun acara wisata budaya, bikin sesajen. Ini syirik. Andaikan boleh demonstrasi, maka ini yang paling pantas untuk didemo. Iya. Sebagian daerah ini sudah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah di sebagian negara. Ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Pemerintah membantu orang-orang yang mengadakan acara itu sekaligus untuk kepentingan wisata budaya daerah, agar menarik wisatawan, agar daerah ada pemasukan dari yang haram, bahkan termasuk dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Dan biasanya peraturan daerah itu nggak akan keluar kecuali disetujui pusat. Maka jemaah sekalian, peraturan-peraturan yang kufur itu, andaikan demonstrasi itu boleh, maka itu yang lebih layak untuk didemo. Tapi cara merubah kemungkaran tentu bukan dengan demonstrasi, tapi diberi nasihat dengan cara-cara yang baik. Maksud saya di sini ingin mengingatkan kita, demonstrasi yang terjadi hari-hari ini hanya untuk kepentingan duniawi, bahkan kepentingan maksiat. Tidak mau ditangkap polisi kalau berzina, ya kan? Mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya malu bikin poster, tulis tulisan-tulisan yang gak sopan. Ya, intinya zina bukan urusan negara, zina bukan urusan polisi. Gak mau dia ditangkap. Kalau kedapatan berzina, ya rahmatullah. Kalau kedapatan berzina, gak mau ditangkap. Itu yang mereka protes kan? Di antaranya. Itu pun mungkin karena mereka enggak ngerti isi undang-undangnya. Cuman dengar kabar-kabar hoax, dengar isu-isu. Lalu mereka terbakar emosi, turun ke jalan. Mahasiswa-mahasiswa bodoh enggak tahu malu. Memprotes undang-undang polisi boleh menangkap para pezina. Dan itu kan sebenarnya sudah undang-undang lama juga, memang harus ditangkap. Tapi kali ini mereka dipanas-panasi entah oleh siapa, lalu turun ke jalan, kemudian melakukan aksi-aksi anarkis juga di jalan. Ini kezoliman yang besar. Pasukan jihad saja, hilang pahala mereka kalau berbuat zolim. Kata Nabi SAW, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau memutus jalan, maka tidak ada jihad baginya. Ini orang pergi berjihad membela agama Allah. Bahkan berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melakukan demonstrasi penyelisihan terhadap syariat yang dibela apa? Kepentingan duniawi saja. Kepentingan duniawi, bahkan kepentingan hawa nafsu, maksiat. Enggak mau ditangkap ketika melakukan zina. Jadi jemaah sekalian, andai boleh demonstrasi, maka aturan-aturan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, itu yang lebih pantas untuk didemo. Itu yang lebih layak untuk didemo. Andai demonstrasi itu boleh. Tapi tentu tidak boleh, namun ditempuh dengan cara-cara nasihat yang baik dan berdakwah. Iya. Maka ini sangat kita sayangkan sampai dijadikan sebagai peraturan daerah, ditetapkan sebagai wisata budaya daerah, warisan budaya jahiliyah. Maksudnya warisan budaya nenek moyang kita dulu yang belum mengenal Islam. Nenek moyang kita dulu ketika belum mendapatkan hidayah, masih zaman animisme, dinamisme, atau zaman Hindu-Buddha, itu kan tradisi-tradisi dahulu. Penyembahan kepada selain Allah. Membuat sesajen atau tumbal. Menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Itu tradisi nenek moyang kita di masa jahiliyah mereka. Di masa mereka belum mengenal Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengingatkan dalam banyak ayat, inilah di antara sebab manusia tersesat karena mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Sebagaimana telah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat 170. Kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan kepada kalian, apa jawab mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami dahulu. Maka Allah menegaskan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun. Belum belajar agama. Bahkan kata Allah, wala yahtadun, dan belum mendapatkan hidayah. Jadi, ini fakta jemaah sekalian. Kenyataan nenek moyang kita dulu belum belajar agama, belum mendapatkan hidayah. Zaman kita alhamdulillah dengan mudahnya kita belajar agama dan Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Kenapa masih kita pertahankan warisan budaya jahiliyah? Dan itu juga warisan budaya jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Dan warisan budaya jahiliyah nenek moyang kita dahulu yang belum mengenal Islam. Harusnya kita syukuri Allah memperkenalkan Islam kepada kita. Jangan kita mau balik lagi kepada agama yang lalu, yang telah Allah selamatkan kita dari kesesatan-kesesatannya. Dan bahkan jemaah sekalian, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah sebagai tumbal atau sesajen, itu bukan hanya menyembelih itu sendiri. Ketika mereka meyakini makhluk yang mereka persembahkan tumbal atau sesajen kepadanya sebagai penguasa, penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka, itu sudah termasuk syirik. Walaupun mereka tidak menyembelih. Karena penguasa di alam ini seluruhnya hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika mereka meyakini juga makhluk itu bisa memberikan pertolongan kepada mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya. Atau sebaliknya, kalau enggak dikasih sesajen, makhluk itu bisa marah dan bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Itu pun keyakinan yang syirik. Mengharap dan takut kepada makhluk tersebut dengan keyakinan dia bisa menimpakan bahaya atau memberi manfaat yang hanya mampu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sudah termasuk keyakinan yang syirik. Kemudian mereka bermohon, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, itu juga syirik yang lain. Jadi banyak sekali kesyirikan mereka. Yang lebih bodoh lagi, siapa makhluk yang mereka anggap penguasa tersebut yang bisa menolong mereka, yang mereka persembahkan sesajen? Ternyata itu adalah setan-setan yang ada di situ, yang menipu mereka, menakut-nakuti mereka, mengganggu mereka. Mereka jadi takut agar supaya mereka mendekatkan diri kepadanya, mengagungkannya. Itulah jemaah sekalian tujuannya. Jadi ini sebenarnya harus menjadi perhatian utama kita. Kesyirikan yang terjadi di berbagai negeri, berbagai daerah, itu yang harusnya dijadikan perhatian utama. Makanya jemaah sekalian, setan akan berusaha memalingkan kita dari dakwah tauhid, dakwah para nabi dan rasul. Mungkin dengan cara disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya masih sesuai syariat. Tapi bersamaan dengan itu, kita lalai dengan dakwah tauhid. Ini tipuan setan yang sangat samar. Ya, kelihatannya dia berdakwah, mengajak kepada Islam, tapi tidak menyentuh akar akidah Islam, akar ajaran Islam, pondasi Islam, yaitu tauhid. Begitu pula kelihatannya dia peduli kepada masyarakat, membela hak-hak masyarakat, ingin menyelamatkan masyarakat. Tapi masyarakat yang berbuat syirik, yang tertimpa bahaya terbesar, dia biarkan saja. Apa kalau bukan tipuan setan itu? Tipuan setan. Apalagi hanya memperjuangkan hak-hak yang sifatnya duniawi. Kemudian dia biarkan masyarakat yang berbuat kesyirikan, masyarakat yang enggak sholat. Ini tidak lain adalah tipuan setan. Iya. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita sadari di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah, terutama memberantas kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menyembelih untuk pengagungan atau pendekatan diri kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Karena menyembelih adalah ibadah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, menyembelih yang ibadah dalam syariat itu ada tiga macam. Menyembelih ibadah dalam syariat ada tiga macam. Yang pertama adalah al-udhiyah. Al-udhiyah. Atau sembelihan korban. Inilah yang kita lakukan di tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, menyembeli al-hadiyu. Menyembeli al-hadiyu. Yaitu bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji. Dan hadiyu itu ada dua. Hadiyu untuk bersyukur dan hadyu karena pelanggaran. Dan hadyu karena pelanggaran ini, jamaah umroh pun bisa kena. Contohnya, sudah masuk Jeddah, belum pakai pakaian ihram bagi laki-laki. Sudah masuk Jeddah, belum pakai pakaian ihram. Dan maksudnya dia mau langsung ke Makkah. Kalau dia mau ke Madinah, ya tidak masalah. Kalau mau dia langsung umroh ke Makkah, sampai di Jeddah belum pakai pakaian umroh, maka dia telah melakukan pelanggaran. Hukumannya apa? Di samping harus taubat kepada Allah, dan harus segera pakai pakaian ihram, ditambah dengan menyembelih seekor kambing, dan dibagikan untuk fukara Makkah, dan dia enggak boleh makan, dia enggak boleh ikut makan di situ sedikit pun. Ya, beda dengan korban, kita dianjurkan ikut makan. Tapi ini pelanggaran. Iya. Jadi ini yang kedua, hadyu. Ya, namanya yang lebih syar'i adalah fidyah. Dalam Al-Quran disebut fidyah. Kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah. Sembelian ibadah yang ketiga adalah aqiqah, yaitu menyembelih karena Allah memberikan nikmat anak kepada kita. Anak perempuan, dua ekor kambing, disembelih di hari ketujuh. Afwan, anak perempuan, satu ekor kambing, disembelih hari ketujuh. Dan anak laki-laki, dua ekor kambing. Inilah tiga bentuk ibadah penyembelihan di dalam syariat. Iya. Dan setiap tahun kita menyembelih, seharusnya kaum muslimin menyadari penyembelihan itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian, dua syarat agar penyembelihan itu tetap bernilai ibadah. Yang pertama, disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah serta bersyukur kepadanya. Jadi dua syarat ini harus dihadirkan agar sembelihan kita menjadi ibadah. Pertama, menyembelih dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, meniatkan sembelihan ini untuk pengagungan atau pendekatan diri atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hilang satu dari dua syarat ini, menjadi sembelihan yang syirik. Oleh karena itu, penyembelihan menjadi empat keadaan. Penyembelihan menjadi empat keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah. Inilah ibadah. Jadi dua syarat. Menyembelih dengan menyebut nama Allah dan diniatkan untuk Allah. Ini keadaan yang pertama dan ini adalah ibadah. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi hatinya meniatkan untuk selain Allah. Maka tidak ada gunanya dia menyebut nama Allah. Hukumnya adalah syirik besar. Syirik di dalam ibadah. Jadi, dia menyembelih sesajen, diniatkan untuk setan, penunggu di laut mereka, di gunung mereka, tapi dia sebut bismillah. Maka, ini adalah syirik besar. Syirik dalam ibadah. Apalagi kalau dia niat sebut bismillah itu cuma untuk main-main, maka masuk lagi kepada istihza. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau ada orang minum khamar lalu dia sebut bismillah, ya. Minum khamar, dia bismillah dulu. Ya, dia maksudnya mau main-main dengan bismillah padahal minum khamar. Maka dia kafir. Itu termasuk istihza, menghina Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu pula orang mau berzina, dia baca dulu. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau dia maksudkan untuk main-main, untuk istihza, maka itu adalah kekufuran. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Tapi dia niatkan sembelihan untuk Allah. Dia menyembelih, menyebut selain nama Allah, tapi dia niatkan sembelihannya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini tetap syirik. Tapi syiriknya dalam rububiyah. Yaitu, dia minta pertolongan kepada selain Allah. Mengapa kita sebut bismillah? Untuk minta tolong kepada Allah. Dan minta berkah. Kalau dia sebut selain nama Allah, atau nama Allah bersama dengan nama selain Allah, berarti dia minta tolong kepada selain Allah. Maka itu syirik dalam rububiyah. Meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan atau keberkahan kepadanya. Walaupun dia niatkan untuk Allah, maka tetap itu syirik. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, maka ini yang paling parah. Dia sebut selain nama Allah, dan dia niatkan juga untuk selain Allah. Maka syiriknya dua-duanya di situ. Syirik dalam isti'anah, dalam meminta pertolongan, atau dalam rububiyah, meyakini ada selain Allah yang bisa menolongnya, dan syirik di dalam ibadah. Baik. Inilah jemaah sekalian, empat keadaan penyembelihan. Jadi yang pertama, itulah yang ibadah, itulah tauhid. Ya. Kemudian, hukum memakan jenis-jenis sembelihan ini. Hukum memakan jenis-jenis sembelihan ini. Maka yang boleh dimakan, hanyalah yang pertama. Yang disembeli dengan menyebut nama Allah dan diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari hewan yang disebut nama Allah atasnya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Adapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, apalagi menyebut selain nama Allah, maka hukumnya haram dimakan. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqa. Dan janganlah kamu makan hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Jadi, tidak sebut nama Allah saja sudah haram dimakan. Apalagi kalau selain namanya yang disebut. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau seorang muslim yang biasa menyebut nama Allah, kemudian suatu hari dia lupa, tanpa menyebut nama Allah, dia sembelih hewan itu. Bagaimana status hewannya? Ada khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat hukumnya boleh dimakan. Hukumnya sah kalau dia lupa. Kalau dia lupa. Jadi orang yang lupa menyebut nama Allah, ketika dia menyembelih, hewannya tetap sah. Dan dalilnya ayat ini juga, Al-An'am 121. Kata Allah, jangan kamu makan hewan yang tidak disembeli nama Allah padanya. Kemudian dia, Allah katakan, itu adalah kefasikan. Berarti itu dosa. Dan dihukumi dosa hanya kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan tanpa sengaja, itu bukan dosa. Sehingga kalau dia menyembelih tanpa sengaja atau lupa membaca bismillah, itu bukan dosa dan boleh dimakan. Ya, sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh dimakan. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau tetap berpendapat enggak boleh dimakan, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah boleh dimakan kalau memang betul-betul lupa. Iya. Sementara dia orang yang biasa menyembelih dengan menyebut nama Allah. Baik. Kemudian hewan yang diniatkan untuk penyembelihan kepada selain Allah, maka itu juga haram dimakan. Walaupun menyebut nama Allah, enggak ada gunanya menyebut nama Allah kalau niatnya untuk peribadahan kepada selain Allah. Pelakunya musyrik dan hewannya haram dimakan. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Hanyalah yang diharamkan atas kalian memakan bangkai. Bangkai artinya tidak disembeli secara syar'i. Tidak disembeli secara syar'i. Begitu pula darah dan daging babi dan hewan yang diniatkan untuk peribadahan kepada selain Allah. Juga di surat Al-Maidah ayat ketiga, hurrimat 'alaikumul maitah walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, haram dimakan. Berarti itu adalah syirik sekaligus pemborosan harta. Menjadikan hewan itu haram dimakan. Kalau dia makan supaya enggak boros, maka tetap haram juga. Jadi serba salah. Dia makan haram, dia enggak makan boros. Pemborosan harta, mubadir. Dua-duanya dosa. Enggak mungkin enggak dosa. Dia makan hewan itu haram, dia enggak makan, dia berdosa juga karena mubadir harta. Iya. Dan memang bagian kepalanya biasanya memang mereka enggak makan kan. Dibuang ke laut. Subhanallah. Coba kalau dibikin sop itu. Berapa mangkok itu? Banyak. Dan berapa banyak orang-orang miskin yang kelaparan. Itu kan namanya bodoh. Ada harta dibuang begitu saja ke laut. Iya. Entah sisa badannya. Mereka makan bukan itu? Dimakan. Nauzubillah. Itu adalah makanan yang haram. Iya. Jadi ini adalah kesyirikan, pemborosan harta, dan kebodohan. Makanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang miskin, hanya dibuang-buang begitu saja. Subhanallah. Adapun jemaah sekalian, orang yang menyembelih, kalau dia muslim, dan dia menyebut nama Allah, dan untuk Allah dia persembahkan, maka sudah tidak kita ragukan lagi. Tetapi kalau dia non-muslim, maka menjadi dua golongan. Golongan yang boleh kita makan sembelihannya, dan golongan yang tidak boleh kita makan. Yang boleh kita makan sembelihannya adalah golongan ahlul kitab. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Ma'idah ayat kelima. Wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum. Makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Maksud makanan di sini adalah hewan sembelihan. Tapi itu dengan syarat. Dia menyembelih sesuai syarat-syarat penyembelihan Islam. Dan memang ahlul kitab menyembelih sesuai syarat-syarat kita. Karena dulu syariat mereka memang asalnya dari Allah. Lalu kemudian mereka rubah-rubah. Dulu mereka menyebut nama Allah. Dulu mereka mempersembahkan sembelihan untuk Allah. Jadi ahlul kitab hari ini yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah, enggak boleh kita makan. Apalagi kalau dia mempersembahkannya untuk selain Allah. Maka andaikan ada ahlul kitab hari ini menyembelih dengan nama Allah, boleh kita makan. Sembelihan Yahudi dan Nasrani. Sembelihan yang dijual di pasar misalkan. Di pasar ahlul kitab. Kalau kita tahu mereka menyembeli dengan menyebut nama Allah, maka hewannya halal dimakan. Tapi kalau kita punya keraguan yang besar, jangan. Jangan dimakan. Karena faktanya jemaah sekalian, kebanyakan ahlul kitab hari ini, jangankan menyembelih dengan nama Allah, bagaimana cara menyembelih saja mereka sudah tidak tahu. Mereka kalau mau makan ayam, ayamnya diketok saja. Bahkan mereka menjual sengaja, mereka tidak sembelih, supaya darahnya enggak keluar, dagingnya lebih berat. Lebih untung dari segi duniawi, iya kan? Na'udzubillah. Kenapa menyembelih? Untuk mengeluarkan darah. Karena darah yang mengalir itu haram dimakan. Kalau ada sisa-sisa darah yang sedikit dan sudah tidak mengalir, itu tidak mengapa. Iya. Jadi tujuan penyembelihan untuk mengeluarkan darah itu. Maka mereka sudah tidak paham lagi bagaimana cara menyembelih. Iya. Kalau mau makan anjing, caranya bagaimana? Mereka masukkan dulu di karung, terus digebuk. Iya. Gebuk sampai mati. Subhanallah. Tapi anjing walaupun disembelih tetap haram. Iya. Adapun selain ahlul kitab, orang-orang kafir selain ahlul kitab, yaitu kaum musyrikin, maka haram dimakan sembelihan mereka berdasarkan ijma, berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ketika Allah membolehkan khusus ahlul kitab, maka itu bermakna selain ahlul kitab tidak dibolehkan. Kenapa? Apa hikmahnya dibedakan antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrik yang lain, padahal sama-sama kafir? Karena jemaah sekalian, kekafiran itu juga bertingkat-tingkat. Walaupun semuanya penghuni neraka, tapi neraka itu juga bertingkat-tingkat. Ahlul kitab, mereka masih ada sedikit dari ajaran Allah yang mereka amalkan. Dan pada asalnya mereka menyembah Allah dulu. Kalau orang-orang musyrik, pada asalnya memang sudah tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah menjalankan syariat Allah sama sekali. Maka keadaan mereka lebih buruk. Iya. Baik, ini jemaah sekalian, beberapa permasalahan untuk memahami bab ini. Kita masuk dalam pembahasan dalil yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 163. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusukku di sini maksudnya adalah sembelihanku. Walaupun makna asalnya adalah ibadahku, tapi yang dimaksudkan di sini, kata para ulama mufassirin, adalah sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang muslim yang pertama. Surat Al-An'am ayat 162-163. Jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah terkait dengan pembahasan kita, bahwa ayat ini menunjukkan menyembelih adalah termasuk ibadah. Menyembelih termasuk ibadah kepada Allah. Dari tiga sisi, kita bisa memahami menyembelih adalah ibadah dari tiga sisi. Yang pertama, disebutkan bersama ibadah yang agung, yaitu apa? Bersama sholat. Sholat adalah ibadah yang agung. Ketika disebutkan sembelihan bersama sholat, sebagaimana sholat adalah ibadah, maka menyembelih juga adalah ibadah. Sebagaimana sholat tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, begitu pula menyembelih tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Sampai-sampai berdasarkan ayat ini sebagian ulama berpendapat salat adalah ibadah badan yang paling agung dan menyembelih adalah ibadah harta yang paling agung. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Walaupun mayoritas ulama berpendapat ibadah harta yang lebih agung adalah zakat. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Namun, di musim-musim penyembelihan, tentu menyembelih lebih afdal. Seperti di hari raya Idul Adha. Menyembelih lebih afdal di musimnya. Dan sampai sepakat ulama, menyembelih tetap lebih afdal daripada bersedekah dengan nilainya. Jadi di musim Idul Adha, harga kambing misalkan 3 juta. 3 juta ini lebih afdal mana? Kita belikan kambing kemudian kita sembelih atau kita sedekahkan saja 3 juta. Lebih afdal adalah menyembelih. Dan ketika kita menyembelih, kita juga bisa bersedekah. Maka dua-duanya kita dapat. Dapat ibadah penyembelihan, dapat ibadah sedekah juga. Iya. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian sisi yang kedua, ditegaskan dalam ayat ini, salat dan menyembelih lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Berarti itu ibadah. Karena ditegaskan itu hanya untuk Allah. Khusus bagi Allah. Maka sesuatu yang khusus kita persembahkan untuk Allah, itulah ibadah. Kemudian yang ketiga, ditegaskan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah ini. Maka kalau begitu menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepadanya, maka dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah itu, dan dia telah terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu syirik besar. Baik. Pelajaran berikutnya, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran tauhid yang sangat agung, bahwasannya ibadah hanya untuk Rabbul Alamin. Kenapa ibadah hanya untuknya? Karena dia Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Perhatikan jemaah sekalian dua kata ini. Rabb al-Alamin. Rabb artinya pencipta, penguasa, dan pengatur. Al-Alamin maknanya adalah seluruh makhluk. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini, mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena hanya dia Rabbul Alamin. Dialah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Hanya dia yang menciptakan kita. Hanya dia pula yang menciptakan segala rezeki dan kenikmatan untuk kita. Menguasainya dan mengaturnya. Oleh karena itu, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran kebodohan orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Tidak ada Rob kecuali dia. Tidak ada pencipta kecuali dia. Tidak ada yang bisa menciptakan rezeki dan segala kebaikan untuk kita. Tidak pula menciptakan keburukan untuk ditimpakan kepada kita selain dia. Maka sangat bodoh orang yang menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran yang sangat agung, yaitu prinsip kehidupan seorang muslim, bahwa hidup dan mati ini hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan kita. Hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan kita. Kemudian, pelajaran yang lain, di dalam ayat ini juga terkandung larangan tegas berbuat kesyirikan. Baik syirik dalam uluhiyah maupun dalam rububiyah. Karena Allah mengatakan, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Pelajaran yang lainnya, dalam ayat ini juga, Allah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Maksudnya, tidak boleh kita beramal, tidak boleh kita beribadah, kecuali berdasarkan dalil. Buktinya apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita, wa bidzalika umirtu. Yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Jadi ibadah yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita itu adalah perintah Allah. Wahyu Allah yang beliau terima. Sebagaimana juga dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah beliau menyampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan jemaah sekalian, dalam ayat ini ada pelajaran yang sangat penting sekali. Nabi Muhammad SAW saja tidak membuat-buat cara-cara sendiri untuk menyembah kepada Allah, untuk melakukan ibadah. Semua yang beliau amalkan, semua yang beliau ajarkan kepada kita, datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukan beliau buat-buat sendiri. Maka sungguh aneh. Mengaku umat Nabi Muhammad SAW, bukan dia seorang Nabi, bukan siapa-siapa, tapi dia seakan merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah. Nabi saja tidak buat-buat sendiri. Kok ada selain Nabi, bukan siapa-siapa, seakan merasa berhak untuk menciptakan sendiri, memodifikasi sendiri cara-cara menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, menambah-nambah di dalam agama tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jemaah sekalian, Allah memberi ancaman keras kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Haqqah mulai dari ayat 44. Kata Allah, walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum minhu ahadun anhu hajizin. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, andaikan Muhammad mengada-adakan ucapan atas kami, membuat ajaran baru, menambah-nambah dalam agama yang tidak kami sampaikan kepada beliau, maka kata Allah, kami akan tarik dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong urat jantungnya. Subhanallah, ini ancaman keras kepada Nabi Muhammad SAW. Andai beliau nambah-nambah sendiri agama ini, bukan dari Allah, maka kata Allah, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikan kami dari pemotongan urat jantung itu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Jadi, yang disampaikan Nabi SAW kepada kita, yang beliau contohkan kepada kita, itu semua adalah ajaran Allah. Bagaimana mungkin kita berani mengada-ada dalam agama? Ini ancaman keras. Artinya dosanya sangat besar, menambah-nambah dalam agama. Iya. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa para ulama mengatakan, bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Karena ancaman-ancaman terhadap orang yang berbuat bid'ah, itu lebih dahsyat daripada para pelaku maksiat. Dan juga karena bid'ah itu, efeknya dalam menghancurkan agama itu lebih besar daripada maksiat. Bid'ah lebih besar efeknya dalam menghancurkan agama. Maka bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ditambah lagi orang berbuat bid'ah, dia menganggap yang dia lakukan benar, sehingga untuk diharapkan bertobat semakin sulit. Beda dengan orang melakukan maksiat, umumnya menyadari yang dia lakukan itu salah. Umumnya orang berbuat maksiat menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, sehingga lebih mungkin dia bertobat daripada orang yang berbuat bid'ah. Orang berbuat bid'ah kapan dia bertobat? Selama dia masih mengatakan ini bid'ah hasanah, enggak mungkin dia tobat. Karena bagaimana bertobat meninggalkan kebaikan? Enggak ada kan? Bertobat meninggalkan kalau itu dosa. Nah, dia memandang dosanya sebagai kebaikan. Kapan dia tobat? Dia akan bertobat kalau dia sudah mengakui itu bukan sebuah kebaikan. Iya. Kemudian maksud akhir ayat ini, wa ana awwalul muslimin, akulah muslim yang pertama, ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Jadi sebelum beliau bukan tidak ada muslim. Ada muslim. Tapi semua muslim sebelum beliau tidaklah mengalahkan beliau. Beliaulah yang terbaik. Karena pada hakikatnya seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka dengan baik juga kaum muslimin. Sebab muslim itu adalah orang yang beribadah kepada Allah sesuai syariat Allah. Itulah muslim. Makanya para nabi dan umat-umat terdahulu mereka sebenarnya juga muslim. Oleh karena itu maksud aku muslim yang pertama bukan yang pertama sekali menjadi seorang muslim, tapi maksudnya muslim yang terbaik. Muslim nomor satu yang terbaik. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, beliau adalah muslim yang pertama pada umat ini. Pada umat ini, umat akhir zaman, maka beliaulah muslim yang pertama. Baik. Kita masuk ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini singkat. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, maka solatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Surat Al-Kawthar ayat ke-2. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwasannya menyembelih termasuk ibadah dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, disebutkan bersama dengan solat. Disebutkan bersama dengan solat. Dan solat adalah ibadah, maka menyembelih adalah ibadah kalau begitu. Sebagaimana solat tidak boleh diberikan kepada selain Allah, begitu pula menyembelih tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan solat dan menyembelih hanya untuk Allah. Maka menunjukkan menyembelih adalah ibadah, bahkan bukan hanya ibadah, tapi ayat ini juga menunjukkan ibadah yang sangat agung, karena disebutkan bersama dengan solat, ibadah yang paling agung. Oleh karena itu, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mempersembahkan penyembelihannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat dosa syirik. Dan ayat ini juga menunjukkan betapa agungnya ibadah menyembelih, karena diperintahkan kita menyembelih, begitu pula solat dalam ayat ini, untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar. Nikmat apa itu? Lihat ayat sebelumnya. Inna a'toyna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, al kautsar. Walaupun ayat ini dikatakan kami anugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, tapi ini untuk seluruh umat beliau. Karena umat beliau semuanya akan minum dari telaga Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar ini itu sendiri memiliki dua makna dan dua-duanya benar. Yang pertama adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang melimpah. Apa maksudnya kebaikan yang melimpah? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna pertama. Al-Kautsar itu. Kemudian yang kedua, sebagaimana sabda Nabi SAW, Nahrun wa'adanihi Rabbi fil Jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai yang dianugerahkan atau dijanjikan oleh Rabbku untukku di surga. Makanya ini adalah ayat yang padanya terkandung jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Karena Allah sudah sediakan untuk beliau sungai di surga. Maka sungguh sangat aneh. Ada orang dianggap ahli tafsir masih meragukan Nabi SAW dijamin masuk surga atau tidak. Kalau para sahabatnya saja sudah ada yang dijamin masuk surga, apalagi beliau. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, sejumlah sahabat beliau sudah dijamin masuk surga. Apalagi nabinya. Jadi, itu bahaya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, merusak akidah. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada pelajaran bagi kita, termasuk sebesar-besar cara bersyukur kepada Allah adalah solat dan menyembelih. Makanya kita menyembelih karena kita dianugerahkan nikmat-nikmat yang sangat besar. Menyembelih Idul Adha, menyembelih hadyu, menyembelih akikah karena Allah berikan nikmat anak kepada kita. Jadi solat dan menyembelih adalah sebesar-besarnya cara untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Kemudian mas kalian ada satu faedah di sini. Hati-hati membaca wanhar. Salah baca sedikit maknanya berubah dan menjadi kekufuran. Fasolli li rabbika wanhar. Kalau kita rubah jadi ha wanhar, jadinya apa? Bentaklah Allah. Ya, hati-hati ya. Ini pentingnya belajar tajwid. Ya, kemarin ada daurah tajwid di sini kan? Ya. Hati-hati salah baca. Fasolli li rabbika wanhar. Jangan baca wanhar. Wanhar jadinya bentaklah Allah. Iya. Begitu pula kata Allah, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak kedua orang tuamu. Itu jangan diganti wanhar. Wala tanhar. Jangan kamu sembeli kedua orang tuamu. Ya. Jadi hati-hati salah baca bisa berubah makna yang sangat fatal. Baik. Walhamdulillah ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Bismillah. Apa hukumnya orang yang belajar tasawuf? Karena salah satu keluarga anak belajar ilmu tersebut. Ini termasuk ilmu bid'ah dan pintu kesesatan terbesar. Tasawuf atau sufiyah atau tarekat. Ini termasuk pintu kesesatan terbesar. Bahkan sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Di antara keyakinan tasawuf, agama itu dibagi dua, syariat dan hakikat. Atau bagi empat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dan mereka meyakini juga, kalau sudah sampai derajat hakikat atau sudah makrifat, maka dia sudah menjadi wali. Apabila sudah menjadi wali, mereka juga meyakini posisinya sudah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Makanya terlepas darinya kewajiban-kewajiban syariat. Ini keyakinan banyak orang-orang sufi, walaupun mungkin enggak semuanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, awal kemunculan sufi itu masih bagus. Awal kemunculannya. Sufi itu dari kata suf, yang artinya wall, pakaian kasar. Mereka pakai untuk tidak bermegah-megah dengan dunia. Awalnya mereka hidup zuhud. Tapi kemudian setan berhasil memperdaya mereka dengan cara apa? Memalingkan mereka dari menuntut ilmu. Fokus saja ibadah. Sampai mereka merasa lebih tinggi daripada ulama ahli hadis. Mereka mengatakan ahli hadis itu ngambil ilmunya dari orang mati. Perawi-perawi hadis kan sudah wafat. Haddatsani fulan. Imam Bukhari berkata telah menyampaikan kepada ku fulan. Fulan mana? Fulan sudah wafat. Dia berkata haddatsani fulan. Telah menyampaikan kepada ku fulan. Beliau sudah wafat. Sampai akhirnya haddatsani Abu Hurairah. Abu Hurairah mana? Sudah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mana? Sudah wafat. Kata mereka, ulama ahli hadis, ilmunya dari orang-orang mati, sementara kami dari yang maha hidup. Jadi maksudnya mereka langsung dari Allah. Ya. Ini permainan setan semuanya. Maka jemaah sekalian, meyakini ada manusia yang terbebas dari syariat adalah termasuk kekufuran. Meyakini ada manusia yang terbebas dari syariat adalah kekufuran. Karena itu sama saja dia menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepadanya. Tidak diutus kepadanya. Padahal Allah menegaskan Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Iya. Begitu pula banyak orang-orang sufi yang berdoa kepada para wali tersebut. Maka itu adalah syirik, berdoa kepada selain Allah. Ada pula yang meyakini para wali itu ikut mengatur alam ini. Ini lebih parah daripada syirik orang-orang jahiliyah dahulu. Yang masih meyakini Allah yang mengatur alam ini. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka menghadapi bahaya, karena mereka yakin bahaya ini Allah yang takdirkan, hanya Allah yang bisa melindungi mereka dari mara bahaya. Maka mereka pun bertobat dan berdoa kepada Allah. Tapi orang-orang sufi malah berdoa kepada para wali mereka. Iya. Dan ilmunya orang-orang sufi itu dipenuhi dengan khurafat. Kalaupun mereka menggunakan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah. Contohnya hadis yang sangat terkenal di kalangan sufi, hadis-hadis tentang Nur Muhammad. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dan para ulama ahli hadis, semua hadis tentang Nur Muhammad hadis palsu. Itu adalah buatan kaum sufi. Iya. Dan jemaah sekalian, bacalah kitab Talbis Iblis. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan di situ hampir semua kelompok bagaimana cara iblis menjerumuskan mereka dalam penyimpangan. Termasuk juga ada ulama ahli hadis, ulama ahli fikih. Bagaimana iblis membuat perangkap agar ulama ahli hadis dan ahli fikih terjerumus dalam dosa. Jadi banyak, banyak sekali kelompok-kelompok yang iblis punya strategi-strategi tersendiri. Dan yang paling banyak jemaah sekalian, dan bab yang pertama adalah perangkap iblis untuk kaum sufi. Paling banyak, paling panjang, dan bab yang pertama. Dan nomor satu adalah memalingkan mereka dari ilmu. Malas menuntut ilmu, fokus ibadah. Kalaupun belajar ilmu, ilmu-ilmu yang sifatnya khurafat. Ya. Sihir, kesaktian-kesaktian, mereka anggap sebagai karomah, padahal sihir. Jadi ini adalah penyimpangan. Maka harus kita dakwahi, ajak dia ke majelis ilmu untuk belajar tauhid dan sunnah. Apakah untuk wanita saat sholat diwajibkan untuk melepas ikatan rambutnya? Pendapat mayoritas ulama tidak sampai wajib, tapi sunnah berlaku bagi laki-laki dan wanita. Karena Nabi SAW mengatakan, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa sya'ran wala thawban. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh dan tidak mengikat rambut, tidak pula pakaian. tidak menggulung pakaian. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki, wanita tidak mengapa mengikat rambut, tapi kata Syekh Ibn Bas rahimahullah, lafaz hadis bersifat umum sehingga mencakup laki-laki dan wanita. Iya. Kalau khawatir nanti terlihat rambutnya ketika sedang sholat, maka pakailah semacam apa namanya kain untuk menutupi. Ya, kalau tidak ada sama sekali maka tidak apa-apa diikat. Kalau khawatir keluar dari kerudung kemudian terlihat, ya. Apakah termasuk syirik apabila mengira-ngira jenis kelamin dalam kandungan ibu hamil, laki atau perempuan, dari bentuk perut? Jika bulat lebar biasanya perempuan. Jika bulat lonjong ke depan biasanya laki-laki. Padahal kita sendiri belum melakukan USG, apakah ini perempuan atau laki? Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini sangat berbahaya. Ini bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Iya. Bagaimana orang mengatakan, kamu punya dalil, kita juga punya dalil. Jangan hanya dari satu ustadz saja, tapi ikuti juga pendapat ustadz di luar salaf. Kepada orang seperti itu, bagaimana sikap kita ustadz? Ya minta dalilnya, mana dalilnya? Kita juga mau belajar kalau ada dalilnya, ingin tahu dalilnya. Ya. Dan ilmu, kaum muslimin itu kan bertingkat-tingkat. Mungkin ada dalil yang diketahui oleh saudara kita dan kita tidak tahu. Maka, kalau memang ada dalilnya, buktikan. Kalau memang ada dalilnya, buktikan. Iya. Kalau itu ayat Al-Quran, mana ayatnya? Kalau itu hadis, mana hadisnya? Kemudian lihat lagi, hadisnya sahih atau tidak. Kemudian, setelah itu lihat bagaimana cara berdalilnya. Jadi jemaah sekalian, bukan sekedar ada dalilnya atau tidak, tapi juga cara berdalil. Jadi, kalau Al-Quran, dua yang harus dilihat. Kalau hadis, tiga yang harus dilihat. Al-Quran, dua yang harus dilihat. Yang pertama, ada dalilnya enggak dari Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara berdalilnya? Kalau hadis, tiga yang harus dilihat. Yang pertama, ada hadisnya tidak? Yang kedua, hadisnya sahih atau tidak? Yang ketiga, bagaimana cara berdalilnya? Maksudnya bagaimana cara memahaminya? Maka, walaupun ada dalilnya, tapi cara memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tetap salah. Bukankah teroris juga punya dalil? Dalilnya ya ayat-ayat jihad. Hadis-hadis tentang mati syahid. Ayat dan hadisnya betul. Tapi tidak sama sekali tidak mendukung aksi-aksi terorisme mereka. Apalagi aksi demonstrasi. Orang yang melakukan demonstrasi, bukankah mereka juga berdalih amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar ada dalilnya tidak? Jelas ada. Sahih. Tapi cara mereka berdalil tidak benar. Ya, jadi, jangan hanya klaim, tapi kita buktikan. Ya. Di pinggir jalan Boulevard GDC ada dua atau tiga patung yang besar. Apa yang harus dilakukan jika kami lalu lalang di jalan tersebut? Terkadang membuat risih dan dalam hati ingin sekali menghancurkannya. Apakah cukup istighfar dan mendoakan pemerintah kita semoga menghancurkannya? Apakah berdosa jika kita melihat atau tahu ada patung namun hanya berdiam diri takut ada mudarat? Pertama, kita enggak boleh menghancurkannya, tapi kita wajib tetap memberi amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah. Ya. Apalagi pemerintah kota, saya pikir lebih mudah untuk didatangi. Sampaikan nasihat. Ya. Atau menyurat. Tulis surat. Kirimkan ke wali kota. Kirimkan ke wali kota. Atau minta tolong ke Majelis Ulama Indonesia. Mereka yang tulis surat. Ya, bisa kita tulis surat langsung atau minta tolong. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, warga di sebuah kota di Arab Saudi, saya lupa kota apa itu, mereka meminta tolong Lajnah Da'imah. ya, ulama besar yang ada, lembaga ulama besar semacam MUI yang ada di Arab Saudi. Maka lembaga menulis surat langsung kepada gubernur atau wali kotanya. Besoknya langsung hancur. Ya, langsung dihancurkan. Jadi itu yang kita lakukan. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bisa berbicara, kenapa hanya doa saja? Doa penting. Tapi tetap kita sampaikan kalau kita mampu. Ya, paling tidak tulis surat. Kita gak boleh yang menghancurkan, karena itu tugas pemerintah. Itu tugas pemerintah. Kalau kita lakukan, mungkin akan memunculkan mudarat yang besar. Mudarat yang besar. Beda kalau itu punya kita sendiri. Maka tidak masalah kita hancurkan. Atau kita beli sebuah rumah misalkan, di situ ada patung-patung, rumah itu sudah punya kita, tidak masalah. Kita hancurkan sendiri. Iya. Dan Nabi SAW, di masa beliau masih lemah, beliau tidak hancurkan patung-patung itu. Beliau tidak hancurkan patung-patung itu. Karena mudaratnya besar, dan percuma saja dihancurkan, nanti mereka bikin lagi. Karena mereka belum sadar kan? Dan itu mudaratnya lebih besar, keluar lagi dana. Kalau itu di tengah kota, ya biasanya dana kita kan? Dana masyarakat yang dipakai. Maka mudaratnya lebih besar. Tapi ketika Nabi SAW telah menguasai kota Makkah, bahkan beliau ikut langsung menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, sambil beliau membaca, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَى. Ya. Benarkah jika orang tua atau kakek nenek kita memelihara jin, atau yang biasa dikenal dengan khodam, jin tersebut akan mencari anak cucunya ketika orang tua atau kakek nenek kita telah meninggal dunia? Dengar-dengar sih begitu. Kata orang begitu. Mungkin saja, tapi gak ada dalil secara khusus yang menjelaskan. Tapi mungkin saja terjadi. Iya. Makanya mungkin itu juga yang mereka sebut anak indigo. Masih kecil, tapi sudah diganggu setan. Terlihat yang aneh-aneh baginya. Karena dulu kakek neneknya atau ayah dan ibunya itu bermain dengan setan-setan tersebut. Maka anaknya dia masuki. Iya. Dan itu gak pantas disebut khadam. Khadam itu kan artinya pembantu. Yang sebenarnya mereka yang khadam setan. Mereka yang membantu setan itu. Mereka adalah budak setan. Karena setan itu membantu ketika mereka sudah menjadi budak setan. Mereka mempersembahkan berbagai macam ibadah kepada setan tersebut. Berdoa kepadanya, menyembelih untuknya. Iya. Kalau ada keluarga yang diuji dengan hal tersebut, maka solusi terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak berdoa, bertawakal kepada Allah, dan juga diruqyah. Iya. Apa hukumnya memakai kalung atau gelang yang dipercayai secara teknologi medis mengandung bahan untuk kesehatan, walaupun yang menggunakannya perempuan? Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, tentang hukum menggunakan gelang kesehatan, maka para ulama melarang. Kenapa? Karena walaupun itu tidak syirik, karena terbukti secara medis, namun itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Maka carilah pengobatan yang lain yang sifatnya mubah. Ya. Apa benar ada cicilan yang tidak terdapat riba, menyicil sesuai akad dan tidak terdapat bunga apabila telat bayar? Hukum jual beli kredit itu boleh dalam syariat. Bahkan kata Syekh bin Bas rahimahullah, itu sampai tingkat ijma ulama. Jual beli kredit itu mubah. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat haram karena beliau memahami hadis larangan dua transaksi dalam satu jual beli itu maksudnya adalah kredit. Iya. Tapi yang benar hadis itu tidak dimaksudkan kredit karena pada hasilnya, pada akhirnya kita kan memilih satu. Memilih cash atau kredit, bukan dua-duanya. Jadi Syekh Al-Albani memahami dua-duanya itu yang dimaksud hadis tentang larangan dua transaksi dalam satu jual beli. Tapi yang benar itu tidak dua tapi satu. Karena pada akhirnya kita memilih satu, mau cash atau kredit. Maka tidak masalah, walaupun cash lebih murah daripada kredit. kredit menjadi lebih mahal. Itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Dia bukan termasuk riba. Boleh dalam syariat. Nah, asalkan tidak mengandung riba. Contohnya ada aturan denda. Walaupun sekedar aturan. Walaupun kita yakin, insya Allah saya gak akan terlambat. Gak akan terlambat bayar sehingga gak kena denda. Tetap saya tidak boleh. Kenapa? Karena kita telah menyetujui akad riba. Telah menyetujui akad riba walaupun kita yakin gak akan kena denda karena gak terlambat bayar. Iya. Jadi, kalau ada aturan denda, walaupun kita yakin gak kena denda, maka hukumnya haram, itu termasuk riba. Iya. Apa itu ruwaibidah? Nabi SAW sudah jelaskan sendiri dalam hadis. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sayakunu ala nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di tahun-tahun itu, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan pengkhianat diberi amanah, sedangkan yang amanah dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan akan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Jadi ini adalah masa-masa terjadi berbagai macam fitnah. Mungkin seperti yang kita saksikan hari ini. Terjadi berbagai macam fitnah, keributan, kekacauan, kekisruhan, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan. Iya. Kata Nabi SAW, akan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Mereka inilah yang memperpanas keadaan. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu ar-ruwaibidah? Maka Nabi SAW menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Itulah namanya ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu terjemahannya adalah kata pencelaan. Artinya orang kerdil. Itu terjemahannya. Orang kerdil, orang kecil. Orang yang tidak bernilai. Tapi dia yang berbicara. Atau dia ikut berbicara di masa-masa terjadi keributan, kekisruhan. Terjadi fitnah. Nabi SAW menjelaskan kepada kita siapa dia itu. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Maka jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita menyikapi berbagai macam keributan, berita-berita, kekacauan, kekisruhan. Jangan jadi ruwaibidah. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Siapa yang dimaksud orang bodoh di sini? Enggak belajar fisika kah? Atau matematika? Atau ilmu bisnis? Atau ilmu politik? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mendalami ilmu agama. Mereka semuanya tidak berhak berbicara di masa-masa fitnah. Maka jemaah sekalian, kita pun paham melalui hadis ini betapa banyak ruwaibidah. Betapa banyak ruwaibidah. Lihat di medsos. Yang berbicara tentang urusan-urusan politik, urusan negara, urusan pemerintahan. Ngasih komentar, ngasih fatwa, bahkan memprovokasi. Berapa banyak itu? Bahkan tidak sedikit yang sudah ngaji. Ikut-ikutan dia ngasih komentar, ngasih fatwa. Bahkan menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar. Jangankan berita hoax atau berita yang tidak benar. Berita yang benar, kalau terkait urusan orang banyak, bisa memberikan pengaruh pada stabilitas keamanan. Nggak boleh kita sebarkan. Tapi kita rujuk berita-berita itu kepada orang-orang yang berilmu. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksud berita di sini tentang urusan orang banyak. Termasuk urusan-urusan politik. Urusan-urusan negara, urusan pemerintahan. Enggak semua orang berhak berbicara. Tapi kata Allah, mereka langsung menyebarkan. Allah mencela perbuatan itu. Seharusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul. Andai mereka kembalikan urusan itu kepada rasul, yaitu ketika beliau masih hidup. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada para ulama di kalangan mereka. La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Maka orang yang menginginkan kebaikan atau kebenaran akan mendapatkannya dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. Itu yang harus kita lakukan di masa-masa fitnah. Jangan semua ikut berbicara. Diam. Makin banyak orang yang berbicara, makin kacau. Banyak sekali ruwai bidoh di zaman ini. Ya termasuk sebagian besar para mahasiswa yang demo itu. Itu ruwai bidoh. Mau ngurus urusan besar, mungkin dia di sekolah juga gak selesai-selesai urusannya. Berbicara tentang hutang negara, hutangnya gak selesai-selesai. Jadi masalah-masalah besar jemaah sekalian, gak pantas kita masuk di dalamnya. Serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Itu bukan bagian kita. Masalahnya kalau kita masuk, maka akan semakin parah masalahnya. Iya. Apalagi yang berkaitan dengan agama. Kalau kita sembarang bicara, maka tentu dosanya lebih besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya, bukankah kita dalam kebenaran, kenapa kita kalah? Lalu beliau menjawab, kemenangan adalah saat kita tetap dalam kebenaran. Bagaimana tanggapan Ustaz? Saya belum tahu asarnya ini sahih atau tidak, tapi maknanya Masya Allah bagus sekali. Memang betul, itulah hakikat kemenangan. Kita tetap teguh, kokoh di atas kebenaran sampai kita berpisah dengan hidup ini. Ya, walaupun kita miskin, ekonomi kita dijajah, fisik kita dijajah sekalipun, tapi kalau kita tetap teguh di atas kebenaran, maka itulah kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan di negeri akhirat. Ya, buat apa kita menang secara militer, kuat secara ekonomi, tapi kita berada dalam kesesatan? Maka itu bukan kemenangan. Ya, ini maknanya benar. Di YouTube banyak tersebar video kristenisasi, terselubung dengan berbagai metodenya, seperti memberikan hadiah dengan syarat mengucapkan kalimat-kalimat tertentu atau mengumpulkan anak-anak korban bencana alam, lalu anak-anak tersebut diciprati air yang diduga upaya pembaptisan dan lain-lain. Apakah seorang muslim bisa keluar dari Islam tanpa ia sadari? Murtad tanpa sadar. Berarti dia murtad karena dia tidak tahu, dia bodoh. Maka orang bodoh itu ada dua macam. Orang bodoh itu ada dua macam. Bodoh sengaja, bodoh enggak sengaja. Kalau dia bodoh sengaja, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Sengaja itu bagaimana? Dia sengaja enggak mau belajar, sengaja menjadi bodoh. Ada ustadz, ada majelis taklim, dia tahu dia bisa datang, sengaja dia enggak mau datang. Padahal dia mampu belajar. Maka tidak ada uzur baginya. Adapun yang tidak sengaja, misalkan tidak ada gurunya, dia sudah berusaha, atau ilmunya belum sampai di situ, atau bahkan dia tinggal di tempat terpencil, lalu dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekafiran karena kebodohannya, padahal dia muslim, maka itulah yang mendapatkan uzur karena kebodohan, sehingga dia tidak dikafirkan. Ya. Apa hukum mempelajari agama selain Islam dengan tujuan agar tidak terkena syubhat dan untuk mendakwahi non-muslim? Kalau tujuannya seperti itu, boleh, tapi dengan syarat kita sudah kuat ilmunya, sudah mendalam ilmunya. Jangan sampai kita belajar malah kita kena syubhat. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan itu fakta, banyak orang seperti itu. Dia belum kuat ilmu syariatnya, dia baca-baca syubhat, malah dia kena syubhat. Iya. Dan cara yang terbaik untuk mempelajari syubhat-syubhat mereka, bacalah dari buku-buku para ulama ahlu sunnah. Itu pun dengan syarat, tetap syarat itu tadi. Harus kuatkan dulu basic ilmu, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang syariat secara umum. Baru dia ke buku-buku tersebut. Dan walhamdulillah buku-buku para ulama yang membantah syubhat-syubhat Nasrani itu sangat banyak. Di antaranya yang terbaik adalah Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi itu yang terbaik kalau mau belajar. Jangan baca langsung ke kitab-kitab mereka. Tapi bacalah dari bantahan-bantahan para ulama. Itu pun dengan syarat kita sudah kuat akidahnya, ilmunya sudah mendalam. Ya. Ini sama pertanyaannya tentang patung. Apa hukumnya merayakan ulang tahun anak tetapi tidak ada perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, melainkan hanya membagi-bagikan makanan kepada tetangga? Apakah hal seperti ini termasuk sebab mengantarkan manusia ke dalam kesyirikan? Iya, termasuk. Kenapa enggak dibagikan kemarin? Ya. Atau hari-hari sebelumnya? Kalau perlu kita ajarkan setiap hari anak kita bagi-bagi makanan. Jangan tunggu setahun sekali, kelamaan. Apalagi kalau banyak orang miskin. Jadi sama, itu termasuk pintu tasyabbuh. Bagaimana cara menasihati orang tua, terutama ibu yang masih memajang lukisan dirinya di dinding ruang tamu? Saya sudah coba menasihati tapi rupanya tidak didengar, sampai sekarang lukisannya masih terpajang. Ya, teruslah menasihati. Cara yang terbaik adalah menyampaikan dalil hadis-hadis tentang larangan keras gambar bernyawa. Hadis-hadis yang menyebutkan rumah yang ada gambar bernyawa tidak dimasuki malaikat. Banyak sekali, sampaikan. Itu yang terbaik. Sampaikan hadisnya dengan lafaznya. Kita baca dengan Arabnya, lebih bagus lagi. Karena bagaimanapun, ayat dan hadis itu memberikan pengaruh pada jiwa manusia. Bacakan ayatnya, bacakan hadisnya. Maka berusaha menghafalkannya. Begitu pula ajak ke majelis ilmu dan doakan. Terus menyampaikan. Kalau enggak sekarang, ya mungkin di kesempatan lain kita sampaikan. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.